Lebaran sudah dekat. Jangan lupa sediakan kukis mambak siu enak. Kukis mambak, kukis baik, meriahkan puasa dan hari raya. Kukis mambak siu enak. Kukis mambak, kukis baik, halalan toiban. Kukis mambak. Kini dengan vitamin dan mineral, baik untuk imun. Kemasan higienis. Kukis mambak. Mama tahu sendiri.